Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Wa an ibni mas'udin. Radiyallahu ta'ala anhu. Qala akbarul kabair. Sebesar-besar dosa besar. Al-ishraku billah. Wal-amnu min makrillah. Wal-qunut min rahmatillah. Wal-ya'su min rawhillah. Rawahu Abdul Razzaq. Ayat Abdul Razzaq fil musannaf. Rahimahullahu ta'ala. Juz ke-10 halaman 459. Berkata musannif rahimahullah, diriwayatkan dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa sebesar-besar dosa besar adalah kesyirikan kepada Allah, kemudian merasa aman dari makar Allah, dan putus asa dari rahmat Allah, dan ya'as min rawhillah. Ya'as min rawhillah dengan qunut min rahmatillah hampir sama. Yang satu putus asa, yang satu putus harapan. Apa bedanya? Nah, kurang lebih maknanya. Warawahu Ibnu Jarir bi'asanida sihah. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir dengan sanad-sanad yang sahihah. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yakni Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya. Qala qauluhu akbarul kabair, ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sebesar-besar dosa besar, al-isyraku billah, yani isyrak fi rububiyyatihi au ubudiyyatihi au asma wa sifatih. Apakah syirik pada rububiyahnya atau syirik pada ubudiyahnya? Dan ini barakallahu fikum ijma', la yukhalifu fi dhalika ahad. Enggak ada yang menyelisihinya seorang pun dari para ulama, bahwa kesyirikan adalah sebesar-besar dosa besar. Qauluhu wal qunut min rahmatillah. Berkata Abu Sa'adat, wa huwa Ibn al-Athir fi gharib al-hadith, huwa ashaddul ya'as. Karena maknanya sama, sama-sama putus asa, al-qunut dengan al-ya'as, tetapi al-qunut ashadd. Kata Ibn al-Athir, huwa ashaddul ya'as, puncaknya putus asa. Fi nihaya fi gharibil hadith. Wa fihi, padanya ada pelajaran penting, at-tanbih alal jama' bainar raja'i wal khauf. Di sini peringatan, kita dapatkan pelajaran, yaitu peringatan agar mengumpulkan antara rasa harap dan rasa takut. Karena dosa besar kalau tidak punya harapan atau putus harapan. Demikian pula dosa besar yang paling besar kalau tidak takut kepada Allah, kepada adab Allah, kepada makar Allah. Tayyib, kalau dosa besar putus harapan, berarti disuruh untuk berharap. Kalau dosa besar paling besar adalah tidak takut kepada adab Allah, berarti harus takut pada adab Allah. Fa fi dzalika tanbih ala al-jam'i baina ar-raja'i wal khauf. Berarti harus dua-duanya. Harus ada rasa harap, harus ada rasa takut. Fa idza khafa fala yaqnut wala yai'as. Wa idza raja fala. Naam. Fala ya'man. Barakallahu fikum. Tinggal dilengkapi sedikit. Harus mengumpulkan rasa harap dan rasa takut. Kalau dia memiliki rasa takut pada Allah subhanahu wa ta'ala, bagus. Tetapi jangan sampai putus asa dari rahmat Allah. Kalau dia punya harapan kepada Allah, itu yang semestinya. Berharap pada Allah ta'ala. Tapi jangan kemudian merasa tenang dari azab Allah. Harus bainal khawfi war raja, antara rasa takut dan rasa harap. Rasa takutnya menyebabkan dia menghindari dosa-dosa, karena takut pada Allah Ta'ala. Rasa harapnya membawa dia untuk beramal ibadah, berdoa, berharap, dan mengamalkan perintahnya, menjauhi larangannya. Karena berharap dapat pahala, berharap dapat ampunan. Wa kana salaf yastahibbuna an yuqawwi fi shihhah al-khawf wa fil maradi ar-raja. Dan para salafus saleh, para ulama generasi pertama, mereka suka untuk memperkuat rasa takut di kala sehat dan memperkuat rasa harap di kala sakit. Tetapi tidak pernah ada yang terkalahkan antara keduanya. Barakallahu fikum. Itu catatan penting. Artinya tetap ada khauf ar-raja, ada rasa harap, ada rasa takut. Tetapi ketika sehat, rasa takutnya yang lebih tinggi daripada rasa harapnya. Selalu khawatir, selalu khawatir, selalu khawatir. Sehingga dia berupaya untuk menghindari berbagai macam dosa-dosa, menghindari berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan, dan beramal dalam keadaan takut. Kalau-kalau tidak diterima, kalau-kalau kurang sempurna, kalau-kalau saya taharahnya belum bersih, atau selalu dalam keadaan khauf. Sebaliknya ketika sakit, berharap rahmat Allah SWT. Mudah-mudahan diampuni, mudah-mudahan dimaafkan, mudah-mudahan diterima ila akhir. Wa hadhihi tariqatu Abi Sulaiman Ad-Darani. Dan ini adalah caranya Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu taala wa ghairuhu, dan juga selain beliau. Abu Sulaiman Ad-Darani adalah Abdurrahman ibni Ahmad ibni Atiyah Ad-Darani Al-Anasi. Abdurrahman ibni Ahmad ibni Atiyah Ad-Darani Al-Anasi. Jangan kaget, min kibari sufiyah. Naam. Tetapi sufiyah al-awwalin, mereka lebih kenal dengan zuhad, ahli zuhud. Dan mereka masih di atas sunnah. Masih di atas sunnah. Yang belakangan-belakangan mulai. Mereka menyimpang dari sunnah, bahkan terakhir atau yang paling ekstrim, sampai sudah keluar dari agama. Tapi awal atau asal-muasal mereka dikenal dengan sufiyah karena pakaian yang sangat sederhana dari suf. Dan karena zuhudnya terhadap dunia, karena semangatnya beribadah ila akhir. Tetapi ketika mereka berbicara prinsip-prinsip sufi menurut kami adalah ittiba'u sunnah. Pertama. Atau mereka akan katakan prinsip-prinsip kami adalah berpegang dengan kitab wa sunnah. Ini barakallahu fikum, hampir semuanya menyatakan seperti itu. Al-Junaid, termasuk beliau ini, Ad-Darani dan lainnya. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memuji beliau dalam kitabnya Al-Istiqamah, bahwa Abdurrahman ibn Ahmad ibn Atiyah Ad-Darani min ajillail masyayikh wa sadatihim wa min atba'ihim li syariah, dan paling mengikuti syariat. Nah, sehingga kadang-kadang istilah sufiyah ini mengkhawatirkan. Yani mengkhawatirkan salah pahaman para pembaca. Dalam riwayat hidupnya selalu dikatakan min kibari sufiyah. Nah, padahal waktu itu lebih terkenal dengan istilah zuhad. Yani min kibari zuhad. Itu lebih selamat, artinya lebih selamat dari kesalahpahaman. Taib. Dan itu cara beliau. Bagi kita yang juga ketika menengok orang sakit atau menasehati orang sehat, hendaklah menasehati orang sehat dengan khauf. Lebih banyak daripada dengan raja. Ini orang sehat walafiat. Tidak apa-apa, kamu akan diampuni. Tenang aja, Allah ghafurur rahim. Bahaya. Tetap kita suruh mereka berharap pada Allah. Tapi ancamannya harus lebih tinggi. Kamu begini. Ya kalau Allah ampuni kamu, Allah ghafurur rahim. Tapi Allah mengancam dengan ancamannya lebih tinggi. Kenapa? Karena kamu dalam keadaan bisa beramal, berbuat dan sebagainya. Tapi ketika kamu menengok orang sakit, jangan itu yang kamu sampaikan. Lebih banyak. Porsinya lebih banyak berharap. Raja, ingatkan. Minta ampunlah pada Allah. Allah ghafurur rahim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memaafkan dosa-dosamu. Mudah-mudahan Allah bersihkan dengan sakitmu. Ila akhirnya. Enam. Wa hadza barakallahu fikum dikatakan kana salaf. Wa qala yanbaghi lil qalbi an yakuna al ghalib alayhi al khauf. Fa idza ghalaba ar raja al khauf fasada al qalb. Kata beliau, kata Abu Sulaiman Ad-Darani, semestinya hati itu lebih banyak didominasi oleh rasa takut daripada rasa harap. Fa idza ghalaba ar raja al khauf, kalau rasa harapnya mengalahkan rasa takut, fasada al qalbu, akan rusak. Barakallahu fikum. Ini akan rusak hati. Sepertinya di sini bukan Sulaiman Ad-Darani. Ucapan Sulaiman Ibn Abdullah sahibul kitab al-awwal Taisir al-Aziz al-Hamid. Nah. Wa qala ta'ala innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya mereka-mereka yang takut kepada Rabb-nya dalam keadaan gaib, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Ayat dalam surat Al-Mulk, ayat 12, adalah memberikan kabar gembira bagi para khaifin, bagi para khashi'in, bagi orang-orang yang takut pada Rabb-nya, pada Allah SWT. Wa qala, dan juga Allah berfirman, ya khafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Mereka takut kepada satu hari di mana hati-hati dan pandangan berbolak-balik. Pandangan terbelalak dan hati berbolak-balik. Ini takut pada hari akhir. Itu semua pujian-pujian Allah kepada kaum mukminin yang disebutkan rasa takutnya. Sesungguhnya mereka yang takut, sesungguhnya mereka yang takut, sesungguhnya mereka yang takut. Atau ayat lain dalam surat Al-Mu'minun, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Mereka-mereka yang telah memberikan apa yang mereka dapatkan, ini bersedekah, mengeluarkan zakat, wa qulubuhum wajilatun, dalam keadaan hati mereka takut. Annahum ila rabbihim raji'un, bahwa mereka akan dikembalikan kepada Rabb mereka. Disebutkan salah satu tafsirnya menyatakan, yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun. Mereka memberikan apa yang mereka punyai dalam keadaan mereka takut kalau sampai tidak diterima. Dan ini dalil bahwa yang namanya raja, beramal dulu baru kemudian berharap. Yang namanya rasa takut, juga takut sampai tidak diterima atau khawatir ada sesuatu yang kurang atau tidak sempurna. Artinya bertentangan dengan orang yang merasa sempurna, bertentangan dengan orang yang merasa amalnya pasti diterima. Itu berarti ya'man, kurang khauf. Merasa aman, merasa tenang. Harusnya dia khawatir. Apakah amalmu sudah sempurna? Apakah amalmu sudah lengkap? Apakah amalmu akan diterima? Apakah keikhlasanmu sudah cukup? Ila akhirnya. Ayat lainnya, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Naam. Apakah orang yang berdiri di tengah malam dalam keadaan sujud atau dalam keadaan qunut, memanjangkan berdirinya, memanjangkan sujudnya, yahdharul akhirah, karena takut hari akhir, wa yarju rahmata rabbih, dan berharap rahmat rabbih. Ini Allah membanggakan. Amman huwa qanitun ana al-laili, apakah sama orang yang berdiri di tengah malam dalam keadaan memanjangkan sujudnya, memanjangkan berdirinya, apakah sama dengan orang yang tidak seperti itu? Qul hal yastawil ladina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Barakallahu fikum. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Ini adalah apa yang Allah janjikan pada mereka-mereka yang qulubuhum wajilah, yang hati mereka memiliki rasa takut. Intaha al-bab. Fal wa'du ad-dain. والوعد ليس على هذا صح janjinya sebaris, sebaris, sebaris. Baik, insyaallah fi dars qadim. Babun minal iman billahi as-sabr ala aqdarillah. Bab termasuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sabar terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena sabar aqsam. Karena sabar itu bermacam-macam. Ada sabar ala ta'ah, sabar ala al-ma'asi, yani sabar anil ma'asi, afwan. Was-sabr ala al-adha, was-sabr ala aqdarillah. Ini salah satu dari bentuk-bentuk kesabaran. Sabar dalam taat artinya terus taat dan sabar di atasnya. Sedangkan sabar anil maharim, sabar dari dosa-dosa, artinya sabar dalam keadaan bagaimanapun godaannya, tetap tidak melaksanakan yang haram. Sabar alal adha, sabar terhadap gangguan-gangguan. Yaitu seperti dalam ayat, wasbir ala ma yaquluna. Sabarlah atas apa yang mereka ucapkan. Ini mereka mencerca, mereka mengejek, mereka mencemooh hingga akhirnya, usbir. Sedangkan yang pertama dan kedua, berarti tentang hukum Allah SWT. Wasbir lihukmi rabbika. Wala tuti' minhum athiman aw kafura. Sabarlah dalam hukum Rabbmu. Tetap di atas hukum Allah. Apapun yang terjadi, jangan bergeser dari hukum Allah Ta'ala. Ada lagi sabar ala aqdarillah yang keempat. Sebagaimana yang akan dibahas dalam bab ini. Qala al-musannif rahimahullah, babun minal imani billahi as-sabr ala aqdarillah. Qala fi syarhihi, qala al-imamu Ahmad rahimahullah, dzakarallahu as-sabr fi 90 mawdi'an min kitabih. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, disebutkan oleh Allah kesabaran di dalam kitabnya. Fi tis'ina mawdi'an. Di 90 tempat. Berarti 90 kali disebut masalah sabar dalam Quran. Wa fil hadis sahih. Dan dalam hadis yang sahih disebutkan as-sabru diya. Sabar adalah diya. Mal farq. Baina diya. Penur. Matahari dan bulan, mana yang merupakan nur, mana merupakan diya? Hah? Wasyamsu diya. Wal qamar nur. Baik, berarti yang asyad yang mana? Diya. Bulan panas enggak? Tidak panas. Matahari panas. Itu nur diya. Cahaya, nur, wa harara. Cahaya dan ada panasnya. Barakallahu fikum. Adi al-farq idha staraqa. Ijtama' wa idha ijtama' staraq. Kalau sebutkan nur wa dhiya bersama-sama, maka itu bedanya. Tetapi kalau satu-satu biasanya dimaksakan sama. Rawahu Ahmad wa Muslim. Walil Bukhari wa Muslim. Marfu'an ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabr. Tidaklah diberikan kepada seseorang pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika seseorang tertimpa musibah kemudian dia sabar, maka kesabaran yang ada pada dia itu lebih besar dari semua yang hilang dari dia. Orang musibah kan kadang-kadang hilang sesuatu. Kalau sakit berarti hilang kesehatan. Kalau terbakar, tsunami, atau musibah, gempa, apalagi. Semua. Ada yang hilang dari kita. Sekian banyak. Apakah harta, nyawa, rumahnya, segala macam. Ketika dia sabar, maka kesabaran yang Allah berikan kepada dia itu lebih besar daripada apa yang hilang dari dia. Paham ya? Artinya dia tidak rugi. Sebab Allah berikan sesuatu yang lebih besar dari rumahnya, lebih besar dari hartanya, lebih besar dari nyawa saudaranya, familinya. Semua itu Allah berikan yang lebih besar dari semuanya. Wahuwa as-sabru. Apa dalilnya? Ini dalilnya. Demikian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa ketika seseorang diberi musibah kemudian sabar, maka kesabarannya pemberian dari Allah yang lebih besar dari apa yang hilang dari dia. Karena apa? Karena ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr. Tidaklah seseorang diberi sesuatu pemberian yang lebih besar, lebih luas daripada kesabaran. Demikian diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim. Berarti orang itu diberi sesuatu yang besar sekali. Tetapi sebaliknya, kalau orang yang diberi musibah kemudian tidak sabar, itu seperti apa kata pepatah di sini, sudah jatuh tertimpa tangga. Dia kena musibah, itu sudah musibah yang pertama. Ketika dia tidak sabar, itu musibah yang kedua yang lebih besar daripada musibah yang pertama. Musibah yang kedua ini lebih besar daripada musibah yang pertama. Limana musibah yang pertama masih disarikan dari ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Musibah yang pertama fid dunya. Musibah yang kedua fid din, pada agama. Maka yang jelas pada agama lebih besar daripada musibah terhadap dunia. Sallallahu alaihi wasallam alafiyah. Qala وقال عمر وجدنا خير عيشنا بالصبر رواه البخاري. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwa kami mendapati khair aishina, sebaik-baik kehidupan kami itu dengan kesabaran. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini diberi 10, ini diberi 100, ini diberi 1,000, ini diberi 1 juta, yang ini diberi 1 miliar. Yang mana yang paling mendapatkan khair aishina? Hah? Yang nerima dengan sabar. Nah, yang paling berbahagia. Nikmat ketika dia mensyukuri alhamdulillah saya mendapatkannya. Walaupun 10, apa 100, atau 1,000, atau ila akhirnya. Sebaliknya, yang paling sengsara dan sempit dada adalah yang tidak terima. Seperti yang dapat 1 miliar, tapi tidak terima hatinya. Jengkel, sempit, dongkol. Harusnya saya dapat 10M. Kenapa cuma 1M? Enggak bahagia dia. Sengsara dia. Barakallahu fikum. Sehingga dikatakan, wajadna khaira aishina bisabr. Kami dapati sebaik-baik kehidupan kami adalah dengan kesabaran. Wastiqaquhu, dan asal kata sabar adalah dari 3 huruf, sad, ba, dan ra. Min sabara. Yang maknanya sabara adalah habasa wa mana'a. Habasa tertahan, mana'a menghalangi atau menahan. Taib. Wasabru, berarti apa itu sabar? As-sabru habsun nafsi anil jaza'. Sabar itu adalah menahan diri untuk tidak mengeluh. Jangan mengeluh. Berarti engkau sabar. Kalau engkau mengeluh, berarti kurang sabar. Barakallahu fikum. Termasuk sabar adalah habsul lisan anit tashakki. Menahan lidah untuk tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak pantas. Wattasakhut, untuk marah. Menahan lidah dari marah terhadap keadaan. Karena keadaan ini Allah yang takdirkan. Wahabsul jawarih. Ini masih atafun ala maqabla. Habsul an-nafsi, wahabsul lisani, wahabsul jawarih. Menahan jawarihnya, anggota badannya. An latmil khudud, untuk tidak memukul-mukul pipinya. Latumil khudud. Wasyakil juyub, dan merobek-robek pakaiannya. Al-jaib, jamaknya juyub, ada dua makna. Bisa bermakna kantong, hadal jaib. Wa aydan al-jaib ma udkhila fihi ras. Apa yang kepala dimasukkan dalam pakaian tersebut, itu dikatakan juga dengan jaib. Jadi tidak mesti maknanya jaib itu kantong. Sehingga sering diterjemahkan merobek-robek pakaiannya. Bisa dengan begini, bisa dengan begini, ila akhir. Termasuk memukul-mukul wajahnya, menjambak-jambak rambutnya, dan sejenisnya. Itu semua, barakallahu fikum, termasuk tanda-tanda ketidaksabaran, sehingga harus ditahan. Siapa yang bisa menahan dirinya untuk tidak mengeluh, tidak mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, dan menahan tangannya untuk tidak merobek-robek bajunya, menjambak-jambak rambutnya, memukul-mukul wajahnya, ila akhirnya, berarti dia sabar. Ma huwa sabr? As-sabr huwa habsun nafsi anil jaza' wa habsul lisan anil tashakki wa tasakhut wa habsul jawarih an latmil khududi wa syaqqil juyubi, ila akhirnya. Wa'alam anna sabr thalathata aqsam. Ketahuilah, sabr ada tiga macam. Bisa jadi empat kalau yang satu dibikin dua. Pertama, sabrun ala ma amara Allah bihi. Sabar terhadap apa yang Allah perintahkan. Wa sabr amma naha anhu. Wa sabr ala ma qaddara Allah min al masa'ib. Sabar atas apa yang Allah perintahkan, hukum-hukum Allah SWT. Wa sabr amma naha anhu anil maharim. Wa sabr ala ma qaddara Allah minal masaib. Wal masaib anwa', tetapi bisa dibagi menjadi dua. Satu yang tidak ada sebab-sebab dari kita. Yang kedua ada yang disebabkan dari kita ketika kita berdakwah, menyampaikan ilmu, menyampaikan, maka akan didapati berbagai macam pertentangan-pertentangan. Ini min qadratillah, dari takdir Allah Ta'ala, tetapi itu barakallahu fikum, lebih kepada ada, sebagaimana kata ucapan beliau, Musannif Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, tentang as-sabr alal adha fi. Naam, wa kulluhu minal qadar, semuanya dari takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. مصنف وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله membawakan dalil pertama tentang sabar. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. Siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan berikan petunjuk pada hatinya. Dan Allah atas segala sesuatu maha mengetahui. Ana wa syahid. Mana titik pendalilannya? Sepertinya enggak menyebutkan masalah sabar. Hah? Wala aqdarillah. Tidak pula tentang takdir-takdir Allah di dalamnya. Enam. Kita lihat dalam syarahnya akan kita tahu. Karena ayat ini berkait dengan ayat-ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Yaitu awalul ayah. Awal ayatnya, yani ayat sebelumnya, menyatakan ma asaba min musibatin illa biidznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Kalau terjemahkan, kurang lebih, tidaklah menimpa satu musibah pun, kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan siapa yang beriman, Allah akan berikan petunjuk padanya. Hah? Beriman pada apa? Beriman bahwa musibah tadi dari Allah Subhanahu wa taala. Min qudratillah atau min qadarillah, yang harus dia terima dengan sabar. Maka Allah berikan petunjuk pada hatinya. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Wa awalul ayah ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ai ma asaba min musibatin illa bi amrillah. Ya'ni an qadrihi wa masyiatihi. Yani dengan takdir Allah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ai masyiatihi wa iradatihi wa hikmatihi al-qadariyah. Maksud dari kehendak di sini, maksud dari keinginan di sini, maksud dari izin di sini, semuanya adalah qadariyah. Karena al-masyiah masyiatan wal iradah iradatan. Masyiah dan iradah ada dua. Ada masyiah iradah kauniyah qadariyah, ada yang syar'iyah. Maka yang dimaksud di sini yang qadariyah. Adapun yang syar'iyah adalah apa yang Allah inginkan dalam artian perintah dan larangan. Allah menginginkan kalian salat, Allah menginginkan kalian puasa, Allah menginginkan kalian agar begini, agar begitu. Itu namanya keinginan syar'iyah, yang artinya perintah dan larangan. Kadang terjadi, kadang tidak terjadi. Tetapi kalau kehendak takdir, pasti terjadi. Karena keinginan Allah tidak mungkin ada yang bisa menentangnya. Taib. Maka di sini masyiahnya, iradahnya adalah qadariyah. Kama qala al-ayah, sebagaimana qala fil ayatil ukhra, ma asaba min musibatin fil ardi, wala fi anfusikum, illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidaklah menimpa musibah di muka bumi ini, tidak pula pada diri-diri kalian, kecuali dengan atau kecuali sudah dicatat dalam kitab Allah. Min qabli an nabra'aha, sebelum terjadinya. Apakah gempa di Lombok ataupun gempa di Palu dan tsunami di Palu, semua sudah tercatat fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dhalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya yang demikian mudah bagi Allah. Kemudian Allah katakan dalam ayat yang sedang kita bahas, ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Tidaklah menimpa manusia satu musibah kecuali dengan takdir Allah. Faman wa man yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kalau itu takdir Allah, maka Allah akan berikan bimbingan pada hatinya. Allah akan berikan petunjuk hidayah pada hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Yani orang yang sabar menerima kalau ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala dengan keadilannya, maka apa yang Allah berikan padanya dari kesabaran itu lebih tinggi nilainya dari semua apa yang hilang dari dia. Masya Allah. Qala wa man yu'min billahi yahdi qalbah, bermakna ay man isabatihi aw man asabathu musibatun fa'alima annaha biqada'illah. Makna ayat tadi berarti siapa yang tertimpa musibah kemudian dia tahu dengan yakin bahwa ini dengan takdir Allah, biqada'illahi wa qadarih, fa sabara wa ihtasab, kemudian dia sabar dan menerima keputusan takdir yang Allah takdirkan. Jazahullahu bihidayatihi. Allah akan berikan petunjuk, Allah akan berikan balasan dunia dan akhirat. Di dunianya bihidayatihi, Allah jadikan dia kokoh di atas hidayah. Allati hiya aslu kulli sa'adah. Bimbingan hidayah, bimbingan hati ini adalah inti dari segala kebahagiaan. Dia akan merasakan kebahagiaan yang hakiki dan dia akan merasakan khairan dunia wal akhirah, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Wa qad yakhlufullahu alaihi fid dunya, bahkan bisa jadi Allah akan gantikan sebentar lagi semua yang hilang dari dia. Allah gantikan di dunia sebelum Allah berikan balasannya nanti yaumul qiyamah yang berlipat kali tak terhingga. Au khairan minhu, atau bisa jadi Allah gantikan dengan yang lebih baik lagi. Wassallallahu salamah wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.